Terserah hari ini kita akan ada dua bagian di dalam ibadah kita. Yang pertama 7 seri kita berjalan seperti biasa. Dan kemudian yang kedua sesudah itu nanti adalah peneguhan penatua. Saudara-saudara, menjadi bagian yang sangat penting ketika kita memikirkan apa yang diajarkan Alkitab tentang kebenaran. Bagaimana keunggulan-keunggulan yang sudah kita perhatikan, kita saksikan. Keunggulan Kristus atas ciptaan, keunggulan Kristus atas intelektual, apa kebangkitan, keunggulan Kristus atas intelektual, keunggulan Kristus atas mental, dan sekarang kita akan bicara keunggulan Kristus atas moral. Hal ini menjadi amat sangat penting bagi kita supaya kita mengenal Kristus dalam wujud yang utuh dan tahu mengukur diri kita. Sehingga apa yang digugatnya dari kita, supaya kita berpikir perkara yang di atas dan hidup seperti Kristus hidup. Artinya, menjadi bagian-bagian yang ada pada Kristus diserap dalam hidup kita sebagai ciptaan dan gambar rupa yang semestinya. Nah, saya pikir ini akan menjadi perkelahian dalam hidup keimanan orang Kristen. Dan ini akan menjadi perkelahian sengit yang harus kita jalankan dan kita menangkan dalam kompetisi yang tidak sederhana. Di hidup yang semakin hari semakin menggila dan terus berubah dalam arah. Bergeser dalam nilai. Nah, mari kita membaca Alkitab kita, saudaraku, dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Matius pasal 22, 36 sampai 40. Saya baca 36, saudara baca 37. Kita bergantian hingga selesai ayat 40 dari Matius pasal 22. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan mulai. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sama-sama, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab para Nabi. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang lahir dan berkarya di penghujung abad 18 dan mati di awal abad 19. Saudara-saudara, Immanuel Kant terkenal dengan pergumulannya tentang nilai-nilai moral. Apa sebetulnya yang disebut moral? Apa sebetulnya yang disebut benar? Di pergumulan itu, Immanuel mengatakan, manusia dewasa yang sudah akil balik seharusnya mengerti kebenaran itu, dan benar moral adalah menurut pertimbangan akal budinya. Kalau berdasarkan pertimbangan akal budi seseorang tentu jadi liar, bukan? Betul, orang dewasa harus mempunyai akal budi yang bijak. Nah, karena itu dia mengatakan, ukuran moral adalah apa yang diyakini sebagai kebenaran dan diakui di semua tempat itu benar. Sehingga ukuran itu sangat terkandung kepada nilai majority. Sehingga minority bisa diabaikan. Terus saudara, sebuah pemikiran yang menarik ketika dia terus bergerak dan memikirkan, merumuskan. Seorang yang berjalan hidup sangat paradoks. Membicarakan tentang hidup indahnya hidup kebersamaan, tetapi selama hidupnya ia tidak pernah menikah. Dan hidupnya penuh dengan kesendirian, seorang yang sangat berdisiplin tinggi. Tiap kali saya membaca para pemikir-pemikir agung besar ini, lalu melihat hidup mereka, tiap kali saya melihat gereja. Karena dia tergolong pada akhirnya tanpa sadar, jadi meniadakan Tuhan sebetulnya, sehingga Tuhan itu dipreteli dalam nilai-nilai kebenaran. Tapi ketika dia mempreteli kebenaran itu, dia adalah orang yang hidup disiplin dalam nilai hari-hari. Jadi semakin sulit kita bilang, ini gak beres. Masa Tuhan dibilang begitu? Tapi hidupnya lebih baik dari banyak pendeta. Saudara, pergolakan dan pergumulan ini selalu menjadi serius dalam kehidupan kita. Karena itu saya pikir perlu untuk kita menyorot, sehingga kita betul-betul berani menilai diri sendiri dan mengukur sejauh mana sebetulnya keimanan pada Kristus hidup di dalam hidup kita. Ya. Apa yang dipakainya untuk memahami sebagai kebenaran mayoritas, tapi ternyata di dalam perjalanan waktu timbul persoalan yang cukup serius. Makin hari makin besar jumlah yang menyetujui bahwa homoseks itu tidak salah. Dan one day, tinggal tunggu waktu, itu akan menjadi pendapat majority. Sekarang masih terpecah blok barat dan timur. Barat pada umumnya sudah menerima homoseksual bukan dosa. Timur yang mungkin masih terganjal. Ya, tetapi cepat atau lambat itu akan merembet dan masuk ke timur, lalu timur bisa menerima fakta. Homoseks itu bukan dosa. Maka pada waktu itu kalau homoseks bukan dosa, menjadi pendapat majority artinya apa? Ya bukan dosa. Artinya apa lagi? Kebenaran bisa bergeser. Tergantung kepada tataran pikir, nilai yang berlaku pada diri manusia. Betapa mengerikannya. Artinya lagi, moral itu tidak ada yang absolut kalau begitu. Dia akan termakan oleh sebuah perjalanan waktu. Yang dulu benar sekarang salah, yang dulu salah sekarang benar. Bukankah itu menakutkan? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, perkelahian kekristenan harus selalu kita pandang dengan serius. Menjadi orang Kristen tidak sekedar duduk lalu kita bikin kebaktian, nyanyi, apa kita atur sedemikian rupa. Pemahaman kita akan kebenaran dan kehadiran kita di kehidupan. Bagaimana mewarnai hari-hari hidup? Itu menjadi persoalan yang sangat serius. Bagaimana kita mempunyai nilai-nilai pikir yang harus ditanamkan sebagai kebenaran, tetapi saat bersamaan, bagaimana kita harus mendemonstrasikan kehidupan sebagai modelnya? Apalah sulitnya membicarakan kebenaran kalau tidak melakukan? Katakan kebenaran itu dan jadilah modelnya. Katakan kebenaran itu dan engkau adalah alat peraganya. Inilah pergumulan kekristenan kita. Nah, oleh karena itu dalam pergumulan seperti inilah kita berjalan di dalam keimanan kita. Mari kita lihat. Kristus dan hukum utama. Apa yang dikatakan Yesus sangat menarik. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi atau seluruh kitab PL kesimpulannya cuma dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekaguman saya kepada seluruh struktur pemikiran Alkitab adalah kemampuan menyimpulkan dalam satu kata panjang detailnya. Kalian tidak akan temukan itu dalam konsep pikiran apapun. Tentang hidup mati, Paulus pernah berkata, bagiku hidup Kristus dan mati adalah keuntungan. Padahal perangkat pikir tentang hidup dan mati, ampun-ampun itu, terlalu banyak hal yang mesti dipelajari. Tapi bisa mengatakan dalam satu kalimat, bagi saya ini keagungan pikiran yang tidak pernah ada di kolong langit ini. Yang Allah taruh kepada mulut setiap hamba yang diperkenannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Menjadi tolok ukur. Karena tidak mungkin engkau bisa mengasihi sesamamu manusia dengan benar. Jikalau engkau tidak mengasihi Tuhan Allahmu. Maka Allah menjadi satu patokan yang prinsipil, mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh dikurangi. Artinya kebenaran moral tidak ada pada diri seseorang, tetapi Allah itu sendiri. Menarik, ketika moral itu digejawantahkan, diwujudkan dalam hidup dunia, Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka moral orang Kristen adalah satu keunggulan, kebijakan, kebajikan yang luar biasa. Karena apa? Tidak berlaku lokalisasi. Dia tidak dilokalisasi, kasihilah keluargamu, yang lain jangan. Kasihilah sukumu, yang lain jangan. Enggak ada. Kasihilah bangsamu, yang lain jangan. Tidak, bahkan. Kasihilah sesamamu agama. Juga bukan. Apa yang dikatakan menjadi sangat menarik. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini gereja sudah gagal. Karena gereja sangat mengasihi kelompoknya, denominasinya. Kita sangat mengasihi keluarga kita, suku. Bahkan kita masih bisa menemukan pernikahan yang tertunda hanya karena persoalan kesukuan misalnya. Bukan persoalan yang prinsip. Kalau prinsip boleh saja tidak jadi. Karena ketahuan pasangannya gak beres. Tinggal jangan teruskan kan begitu. Tapi kalau kemudian persoalan-persoalan yang tidak prinsip. Bukankah ini menjadi isu yang sebetulnya menggelisahkan dalam kekristenan? Saya masih menemukan itu. Arogansi kesukuan, arogansi kebangsaan kita terlalu mengerikan. Sehingga sebetulnya kita gagal total mewujudkan apa yang dikatakan Kristus. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dalam konteks kebenaran ilahi. Karena semua manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ciptaan Allah. Karena itu moral yang digambarkan di dalam hukum utama adalah moral yang berlaku di seluruh dunia. Yang menjadi warisan bagi manusia. Pertanyaannya adalah siapa yang akan men-share warisan itu? Siapa yang membagikannya? Gereja gagal dalam mewujudkan moral yang besar yang dikatakan Kristus itu. Karena gereja terpecah dalam kelompok dan mencaci maki agama lain yang tak seiman dengannya. Herannya, gereja tidak mampu berdiskusi dengan baik. Terserah, keunggulan ini harus terus dipikirkan. Ya, saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk cinta kasih dan pimpinannya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk tiap kesempatan bisa mengaplikasikan bagaimana kehadiran tugas tanggung jawab yang kita emban. Saya pulang dari Singapura, sesudah selesai check up, thanks God, hasilnya cukup baik. Tetapi kemudian tugas-tugas sudah menanti. Lalu kemarin ada satu pertemuan, saya diundang datang. Bapak minta abang datang. Oke, saya datang. Kita datang di satu pertemuan untuk bertemu dan berdiskusi ngobrol-ngobrol dengan cagupnya Jawa Timur. Kofifa, orang yang sangat sederhana, seorang muslim yang taat, yang berpakaian jilbab, tetapi hatinya sangat nasionalis. Lurus dan tidak neko-neko. Kita berdialog cukup panjang sosra, dan saya kagum dengan kecerdasannya, karena dia speak by data. Lalu kental semua pembicaraan kita. Ya, saya cuma bilang, Pak Bigman, kita perlu dukung dia. Data-data yang mengerikan juga kita tahu, kebocoran, anggaran. Kalau BJB Jawa Barat lagi kasus, sebentar lagi Bank Jatim akan juga jadi skandal yang menakutkan. Rekayasa terhadap bank dibobol ternyata sudah menjadi pola di seluruh daerah oleh pemerintah daerah belajar dari membobol Bank Century. Guru kencing berdiri, murid kencing salto-salto sudah. Terjadi di Republik ini. Ya. Data-data fiktif, saya lagi pikir bagaimana mereka bisa jebol. Ternyata tetap terjadi. Yang mati masih keluar namanya, orang yang gak ada tapi namanya ada. Jadi saya pikir-pikir, apa yang dikerjakan Pak Harto di zaman Orde Baru? Pemilu belum selesai, hasilnya sudah ada. Itu dulu. Belum selesai pemilunya di pedalaman sana, hasilnya sudah keluar. 100.000 sekian-sekian. Padahal penduduk di sana cuma 5.000-nya, gak tahu 95.000-nya lagi. Manusia bayangan kali ya. Kita ngerti zaman Pak Harto terlalu kuat, siapa yang bisa lawan. Tapi zaman reformasi, ini bagi saya penuh kemunafikan. Saya lebih kagum sama Pak Harto, semua disunatnya, dipotongnya langsung. Jangan macam-macam kau, ngomong kusikat kau. Itu lebih preman namanya ya. Tetapi yang sekarang penuh dengan kemunafikan, ngomong dalam kemanisan. Dan kita akan melihat panggung-panggung yang sangat menakutkan. Ini berlawanan dengan nilai moral Kristen. Kita ngobrol-ngobrol, Pak, saya bilang, Pak, saya pendeta, saya dukung. Saya tahu track record kamu bukan karena ketemu ini. Lalu kita ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul ya. Lalu saudara-saudara saya pikir-pikir dulu saya menjadi orang pikir, saya tim suksesnya Jokowi. Karena rajin BB sana, BB sini, pengaruhin orang sana sini. Di Reformata ada pengapa, ada iklan beberapa kali Jokowi. Kagak bayar dia, juga gak tahu, jangan bilang bayar. Tahu pun enggak. Itu inisiatif kita aja bikin iklan. Saya kasih free. Berdua dalam waktu dekat ini ada kemungkinan. Saya mau ambil bagian untuk melihat Jakarta banyak hal yang perlu dibenahi. Ada satu orang yang saya kasih tahu, itu minat saya. Kita gak tahu akan deal apa tidak. Saya mau ambil bagian. Gimana kemudian kerjakan. Untuk mengerjakan, bukan untuk dapat proyek, dapat apa. No. Dan itu langsung saya selalu belajar. Aku akan ikut dan bensinku adalah bensinku, urusanku. Artinya orang gak usah uangin saya untuk ngurusin urusan itu. Itu adalah sumbangsi saya. Terserah berkelahi moral. Itu kerinduanku. Berdiri di samping Pak Haji, Pandita Buddha dan yang lain. Tinggal nunggu waktu integritas siapa yang teruji. Itu kebenaran Kristiani. Gak usah aku bilang agamaku paling benar. Kau salah. Kau mesti percaya Yesus. Untuk apa aku katakan itu? Hidupnya jauh lebih baik dari aku. Maka perbuatan baiknya sudah membungkam keimananku. Saya suka Yakobus. Kalau kau beriman, kau katakan ini imanku. Oke, aku akan bilang sama kau. Ini perbuatanku. Mau apa kau? Kau beriman tapi hidupmu ngaco. Orang lain tidak kau pikirkan dan tidak kau pedulikan. Oke, kau tuduh aku tidak beriman. Tapi orang lapar itu, aku yang memberi makan. Tidakkah kekristenan akan bungkam? Tapi Kristus, Alkitab, tidak pernah begitu. Karena itulah perkelahian kita jadi perkelahian yang sengit. Saudara. Tidak mudah, harus kita lakoni. Maka kasih yang digambarkan begitu agungnya. Kasihlah sesamamu manusia terhadap dirimu sendiri. Nilai moral apa itu? Tidak ada, saudara-saudara. Luar biasa itu. Semua agama sangat lokalistik. Alkitab yang enggak. Tapi pengkhotbah membuatnya menjadi lokalistik. Memaki-maki agama lain kita. Tidak menunjukkan nilai moral yang tinggi. Bagaimana kau mau mengasihi orang lain? Ya kan ya? Seperti dirimu sendiri, tapi kau maki-maki orang itu. Tunjukkanlah kebaikanmu, tunjukkan kebenaranmu. Biar dia belajar di situ. Nah ini menjadi kompetisi serius kita, saudara. perkelahian sengit. Tetapi kalau kebenaran adalah kebenaran, tidak boleh ditawar-tawar. Mau kau sakit kek, mau kau terluka, ya kebenaran adalah kebenaran. Ya, apapun itu kalau salah mau diapain. Biar musuh pun kalau benar ya akui. Tapi biar kawan pun kalau salah katakan. Itu akan menjadi obat baik. Kalau kejujuran diungkapkan, karena akan memberikan perbaikan dalam kehidupan. Sehingga keunggulan nilai moral yang begitu luar biasa yang dikatakan Kristus, ternyata menjadi kesimpulan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Simpel ya. Kalau begitu, orang Israel gagal dong. Gagal, karena arogan banget. Bahkan Yunus pun tidak rela ketika Niniwe mau diberkati. Padahal kesimpulan hukum Taurat dan kitab para nabi apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Tuhan mau selamatkan Niniwe Yunus keberatan? Arogansi, nasionalisme yang salah. Nabi loh. Saya kadang-kadang baca Alkitab itu makin hari makin gentar. Mana lah yang lempeng satu ini pun gitu ya. Lalu kita lihat. Tapi di satu sisi kita pun dibingungkan dengan perang Israel di mana Tuhan berpihak dan menghantam para musuhnya. Awas. Ini bukan barang recehan. Benar untuk benar. Sehingga peperangan selalu jadi simbol perkelahian dengan dosa. Karena itulah di PB lalu dikatakan, sekarang ingat, musuhmu bukan lagi daging dan darah, tapi roh di udara. Sekarang ingat, aku sudah membayar seluruh pertumpahan darah. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Dengan tersalib sudah kugenapi. Jangan lagi ada pembalasan urusanku. Tapi berkelahilah dengan dosa seumur-umur. Jadi kita masih disuruh berkelahi dan membunuh, tapi dosa manusianya. Ini menjadi perkelahian yang lebih sengit dan lebih sulit. Karena kita adalah manusia yang suka paket, ya. Benci dosanya sekaligus benci orangnya. Paket hemat kan. Kita sulap untuk memilah-milah ini. Dan saya pun harus ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Menegakkan prinsip kebenaran itu penting setengah mati. Sehingga jangan mengurangi kebenaran, sehingga cinta kasih itu menjadi semu. Ini penting ya. Jangan kasih yang murahan. Maka kasih bukan basa-basi. Kasih salah, kamu salah. Dengan memperingatkan harap dapat. Nggak dapat, ya apa boleh buat. Kamu salah, enggak, kamu enggak salah, enggak apa-apa. Kita kan harus saling mengasihi. No. Kau membungkus dosa. Itu salah. Ya. Maka seorang hakim yang adil ketika membuat keputusan, nangis dia ngelihat karena itu masih saudaranya yang hukum. Tapi salah. Hukum sekian. Wah, keluarga marah. Gila, kamu kan hakim, kok gak bisa tolong saudara sendiri? No. Menegakkan kebenaran selalu menciptakan keributan dan pertengkaran yang sengit. Mengerikan ya, tapi harus. Yesus menjadi sendiri karena benar itu. Oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan Kristus sebagai hukum utama di mana seluruh inti Taurat dan kitab para nabi itu nyata menjadi amat sangat luar biasa di dalam konstelasi kehidupan beragama. Belum ada nilai seperti ini. Tetapi kegagalan gereja mengangkat isu ini sebagai nilai tinggi yang luar biasa, ini menjadi gawat. Sementara dunia sekarang masuk dalam isu humanistik. Orang-orang tidak lagi mau urusan agama-agamaan. Saya bertuhan, saya percaya Tuhan, tapi saya free thinker. Kapan saya mau ke masjid, saya pergi ke masjid. Kapan saya mau ke gereja, saya mau ke gereja. Kapan saya mau ke kuil, saya ke kuil. Mana yang enak, mana yang nyaman, saya lakoni. Ya, itu akan terasa kalau saudara pergi ke kuil, misalnya ke Bangkok atau kemana yang banyak temple begitu ya. Banyak orang-orang bule masuk ketika mereka ikut di situ kan, ikut acara. Jangan buru-buru mengatakan dia Buddhis. Belum tentu. Dia agama Kristen. Dia senang dengan ritualnya. Karena memang memberikan kekusukan ya kalau di Buddha itu ya. Waduh, masuk magis sekali. Kalau sampai di meditasi. Amitabha. Wih, keren ya. Husuknya setengah mati mereka merenung. Orang Kristen, orang jatuh aja gak kedengeran. Kakak Katolik masih ada bagus, jarum jatuh ya masih bisa dengar. Karena orang Kristen sudah hilang dari nilai yang semestinya. Kita menjadi pengecut dan penakut. Akhirnya kita kompromi besar untuk memuaskan naluri katarsis dalam jiwa manusia. Ini memang katarsis itu paling menyenangkan. Melepaskan emosi. Kalau meditasi itu masuk ke dalam merenung, memikirkan. Tapi kita lebih pas kontemplasi. Tergeser dikit, tak gampang ya. Maka memikirkan itu perlu sangat jeli. Kita kembali. Maka apa yang kita pikirkan, saudara yang kekasih? Bagaimana kasih itu harus dinyatakan? Supaya dalam kegembiraan kita, kita tidak lupa diri. Dalam perenungan kita, tidak asik sendiri. Tapi kita tetap berbagi kasih kepada tiap orang dimanapun hadir kita. Sehingga betul-betul itu menjadi nilai yang sangat tinggi. Kristus yang terutama atas moral, menarik. Ada jejak-jejak luar biasa yang ditinggalkan di sana. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Kristus berkata, akulah gembala yang baik. Pada waktu dia mengatakan akulah gembala yang baik, kita diperhadapkan kepada struktur agama. Pada waktu itu imam-imam adalah menjadi gembala. Ternyata Yesus mengkritik para imam yang jadi gembala, gembala upahan. Mereka jadi gembala karena terima upah. Mereka makin setia karena upahnya gede. Maka makin cintalah dia pada jabatannya, bukan pada dombanya, tapi fasilitas akibat jabatannya. Saudara, ada pendeta melayani 10, 20, 30, 50 tahun. Oh, puji Tuhan, Bapak setia ya. Bagaimana gak setia? Kalau ditinggalkan mau cari kemana lagi uang segini? 50 tahun gak jadi pendeta. Apa sulitnya? Karena itu memang akhirnya kita semua perlu berpikir dengan jujur. Akankah kau masih melayani ketika ada kesulitan dan tidak ada yang kau dapatkan? Akankah masih kau melayani kalau orang tidak menghargaimu? Mencacimu, ngomongin pelayananmu, sampai rasa jengkel. Sudah pelayanan diomongin terus. Masihkah kau melayani? Saudara-saudara, ini perkelahian kita. Karena itu ketika dia berkata, aku adalah gembala yang baik pertama, dia kenal domba-dombanya. Artinya dia mengetahui, bukan mengenal nama. No. Ada orang punya cara berpikir yang menarik, tiap-tiap orang punya keunikan ya. Ada orang yang mudah sekali hafal nama orang. Ada orang yang tidak terlalu hafal. Tetapi dia mengenal dombanya, kesulitan, pergumulan domba itu dia ngerti. Masuk ke dalam. Jadi ambil bagian. Bagaimana bergumul dengan mereka di tengah kesulitan. Ya kenali semua persoalan yang ada. Ketegangan menjadi pendeta, saudara. Bukan urusan khotbah. Oh kita. Khotbah saya sudah ribuan jumlahnya. Khotbah di radio saja. Ya, sudah mau masuk ke 600. Televisi sekian ratus. Belum khotbah tiap minggu ini. Ribuan. Bukan copy paste. Saya ngajar kelas doktrinal. 7 mata kuliah. 2 sedang saya siapkan lagi. Termasuk untuk pranikah Kristiani. Saya mau rumuskan jadi mata kuliah. Tapi maafkan aku. Bukan itu yang persoalan serius. Ada persoalan jauh lebih serius. Mengenal domba itu. Maka kalau kita tahu persoalan tiap umat, aduh, jujur aja stres berat ya. Apalagi kalau saya seperti saya ini, pelayanan di radio, pelayanan di TV, pelayanan di gereja lain. Ya ampun, bukan cuma jemaat kita. Jemaat lain pun banyak yang saya mesti tangani. Mereka Pak Bigman mau konseling. Lalu di gereja gimana? Aduh, pendeta kami terlalu sibuk. Diapain? Saya kan gak bisa bilang, oh kamu kan bukan jemaat di tempat saya, jadi gak boleh. Atau kalau kamu saya layani mau, tapi kamu pindah gereja. Oh no, pantang. Welcome, urusan apa? Kapan ada waktu? Dan kita ngobrol. Susah berat loh. Beratnya apa? Waktu dengar persoalan dia, pengennya nolong langsung cepat. Tapi kita kan manusia ya, emang bisa merubah tombol. Kalau itu menyangkut dompet, kubuka dompetku, kukasih uang, selesai urusan. Tema yang begitu berat, sulit. Kadang-kadang kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Memberikan beberapa petunjuk, tapi tahu petunjuk ini pun sulit dilakukan. Ya memang mesti begitu, lalu berdoa. Saya pernah nangani satu kasus sampai selesai, kalau saya ingat-ingat berapa tahun ya? Iya Pak, ini tahun kelima. Ya ilah, persoalan suami istri. 5 tahun. Entah saya di mana, kalau enggak BB, SMS, telepon. Ayo. 5 tahun pikir-pikir, gila juga ya. 5 tahun baru selesai. Tapi selesai pun bukan selesai, berarti gak ada persoalan lagi, saudara. bakal muncul dalam bentuk yang berbeda, dan itulah kehidupan. Ngeri ya? Saya ngeliatin pasang surut orang hidup itu, aduh, dia punya persoalan, emang aku enggak? Aku pun punya. Stresku pun banyak. Mengenal domba-dombaku, itu Kristus. Dan dia memberi makan dombanya, bukan mengambil makan dari dombanya. Bedanya Yesus dengan kami pendeta sekarang, kalau Yesus memberi makan dombanya dia. Kalau pendeta sekarang memerah domba-domba, makan susu domba dia. Kaya dari jemaat, kaya dari umat. Miris ya, Yesus tidak. Dia memperkaya umat itu. Saya kalau ngeliat gitu suka pikir, saya bukan orang miskin, saya punya mobil, saya punya rumah. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, kalau saya mau lebih kaya mudah setengah mati. Tutup saja pelayanan yang keluar uang, buang waktu, yang gak ada apa-apanya, lepas semua. Masuk, tinggal khotbah keliling-keliling, tutup aja gereja. Saya kalau khotbah keliling-keliling tinggal ngitung amplop ya, gampang setengah mati. Gak usah pikir ini, pikir itu. Kagak ada konseling, kagak ada ngantor. Saya pendeta Senin ketemu Senin ngantornya. Menyiasati tiap di sela-sela waktu untuk anak-anakku, karena keluargaku juga harus kulayani. Enggak gampang. Tetapi itukah pelayanan? Enggak loh. Sehingga kalau saya renung dia, gembala yang baik begitu luar biasa. Enggak ada waktunya buat dirinya. Dia berikan hatinya untuk domba-domba itu. Dia memperkaya dombanya. Dia tidak pernah memperkaya dirinya. Dia tidak bisa tidur nyenyak ketika domba itu belum terjaga semuanya. Wow. Berat dong Pak kalau gitu gembala. Siapa bilang tidak? Karena itu saya agak bingung. Banyak orang mau jadi pendeta. Entah apa yang ada di benak mereka. Apalagi sekarang. Semua mendadak mau jadi pendeta. Karena berpikir pendeta itu enaknya. Lihat yang enak-enaknya tok. Dan memang akhirnya sudah banyak role model yang salah. Yuk masuk dalam pergumulan yang serius. Jadi dia gembala yang baik. Dikenalnya dombanya? Iya. Dia memperkayakan dombanya? Iya. Dan, apa dikatakannya? Kalau gembala upan itu musuh datang, dia lari. Gembalanya mati. Aku, gembala yang akan menyerahkan nyawaku. Wow. Luar biasa loh. Saudara-saudara, kalau ada pertempuran, domba-domba itu sudah selamat. Yesus terakhir. Dan itu dibuktikannya di atas kayu salib. Untuk domba itu dia kerja dan melayani dan menolong mereka. Tapi sebagian domba bandel ini tidak tahu diri. Lalu ikut-ikutan teriak salibkan dia, salibkan dia. Di Getsemani tidak dipilihnya kenyamanan dirinya. Dia bergumul dalam kegentaran. Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Oma, tapi bukan kehendakku ya Bapa. Kehendakmu lah yang jadi. Penaklukan kepada kehendak Allah menjadi kekaguman yang luar biasa. Padahal kalau dia tidak pergi ke salib, tidak ada salahnya. Karena memang dia tidak salah. Itu kan salah kita. Tapi ditanggungnya. Moralitas seperti ini, susra, bagi saya sebagai seorang pendeta, kulit. Saya suka Paulus. Mudah untuk kita mati bagi orang yang kita kenal. Tapi bagi orang yang tidak kita kenal? Bagi orang di luar sana? Betapa tidak mudahnya. Iya. Yeah. Oh ini teman baikku. Perlu ginjal, ambil dah. Saya tinggal satu ginjal, gak apa-apa. Karena teman baik. Tapi kalau bukan teman baik, orang ini butuh banget kalau gak mati. Tapi memang kita tahu dia kurang ajar. Masih mau gak kasih ginjal kita? Wow. Jadi sulit ya. Tapi Yesus mau dan melakoni. Saudara-saudara, bagian-bagian seperti ini saya pikir menjadi pergumulan-pergumulan serius dalam kehidupan keimanan kita. Bagaimana melakoni dan menjalaninya? Bagaimana memilah-milah dan menempatkan diri kita dengan jeli di kehidupan kita? Yesus sangat bertolak belakang dengan gembala dunia. Yesus sang baik itu memang betul gembala yang baik. Dia tidak hanya mengatakannya, dia mewujudkannya dengan kematiannya di atas kayu salib. Kalau aku berkata aku mengasihi kalian, ingat itu baik-baik. Aku cuma bicara dari mimbar ini. Entahlah nanti kalau terjadi. Ngasihmu apa tidak? Tahu. Pasti sangat situasional. Karena itu, aku harus bergumul untuk tiap ucapanku, bukan? Tuhan, tolong supaya ini jangan hanya jadi khotbah, tapi hidup di hidupku. Begitulah kiranya hidup di hidupmu, saudaraku yang kekasih. Gimana kita berkelahi itu? Memegang prinsip itu penting setengah mati. Saya menolak diminta jadi komisaris beberapa perusahaan yang cukup besar. Itu uang belasan juta tiap bulan. Belum fasilitas yang bisa mengikuti. Karena saya sadar saya pendeta dan saya enggak mau di situ. Dan saya sudah komit di sini. Dan saya tahu artinya pendeta dikhususkan untuk melayani Tuhan. Seperti Lewi. Tidak boleh pegang ini, pegang itu. Tapi kalau lagi saya merenung, apalagi pas lagi enggak ada duit, nyesel juga saya enggak terimanya. Aduh, gua terima. Aduh. Begitu ada kebutuhan tuh baru berasa banget loh. Yes, baru aku tahu. Semangatku sih boleh. Tapi sebetulnya pada waktu tertentu hatiku ini masih bengkak-bengkok juga rupanya. Tidak mudah ya. Padahal jadi komisaris cukup sebulan sekali loh. 2-3 company cukup. Karena mereka akan membayar saya bukan saja komisaris kan. Komisaris plus respect hamba Tuhan. Apalagi kasih bumbu dikit, kau berkati hamba Tuhan. Kau akan diberkati berlimpah-limpah. Gaji komisaris kalau pendeta 2 kali lipat lah itu. Namanya hamba Tuhan. Dan saya bisa jual itu. Tapi celaka lah aku. Rekonstruksi company menjadi menarik. Saya lagi turun dan kerjakan satu tempat. Dan saya bilang, no, saya gak mau hitung-hitungan. Saya membantu kamu karena kamu orang Kristen dan perlu dibantu. Itu selesai. Rasanya lebih nyaman ya. Tapi jujur balik-balik lagi tadi. Kalau lagi perlu uang, ada penyesalan. Artinya, hatiku belum semurni hati Yesus. Terlalu jauh. Mari kita kembali. Yang kedua susah. Yesus gembala yang baik, tadi ingat dia mengenal dombanya. Dan dia rela memberikan nyawanya. Dia berbeda dengan gembala dunia. Dia memperkaya domba-dombanya. Dan dia tidak memakan domba-dombanya. Nabi, imam, sudah terlalu banyak dibantai. Anak Abraham, anaknya anaknya Harun, imam pertama, dihantam oleh Tuhan. Itu generasi kedua. Sudah dihajar sama Tuhan. Anak imam Eli, dibantai oleh Tuhan. Anak Samuel, ditolak umat. Saya kalau baca Alkitab, seriously banget. Siapa yang cocok ya sama Tuhan ya? Itu baru generasi kedua keimaman sudah hancur. Generasi pertama pun si Harun. Betul-betul itu pilihan Tuhan. Karena pernah bengkok hatinya. Hanya dipenuhinya juga permintaan orang Israel bikin patung lembu emas. Apa-apaan nih imam? Akhirnya sadar betul ya. Pendeta hanya kemurahan Tuhan. Layak? Nothing. Maka celakalah pendeta yang merasa dirinya hebat. Apalagi tiap hari ngobrol sama Tuhan. Omong kosong. Kalau dia betul dekat dengan Tuhan, dia ngerti suara Tuhan, masa dia gak ngerti suara hati umatnya? Mestinya jauh lebih ngerti kan? Lebih mudah ngerti suara hati manusia daripada ngerti suara Tuhan. Tuhan itu terlalu hebat itu. Kalau teman ini senasib ini, body language-nya kita lihat sudah tahu, lagi susah dia ya. Agak ke kiri, ya, pasti gak ada uang ini. Pegang-pegang belakang, pasti lagi kosong. Ini kan gampang sekali kita membaca body language. Lihat-lihat, di depan kita begini, tahulah aku. Oh kau belum makan ya? Bapak tahu aja. Ah gila kau dari tadi kau pegang perutmu. Gimana yang gak tahu lagi kita? Dari tadi pegang terus. Hamil kagak? Apa kagak? Masa laki hamil? Udah tahu lah kita lapar dia. Ayolah kita makan. Aduh Tuhan ngerti banget ya doa saya. Bukan Tuhan yang ngerti. Aku ngerti tanganmu. Memahami Allah. Harus penting dengan kesungguhan. Yang kedua. Yohanes 15 ayat 1. Kristus adalah pokok anggur yang benar. Kristuslah ukuran kemutlakan kebenaran. Kalau tadi bilang gembala yang baik, dia kemutlakan kebenaran. Barang ranting yaitu kita-kita gereja Tuhan ini yang menempel padanya akan hidup. Tapi yang gak berbuah dipotongnya. Moralitas Kristus menghajar yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Buang lo. Jadi gak ada pengampunan recehan. Jangan menawarkan cheap grace. Digunting, potong, buang. Diapain? Bakar. Sadis amat. Yes. Tapi yang benar, yang menempel. Akan tumbuh hidup dan berbuah. Maka dia adalah ukuran kebenaran. Dialah kebenaran itu. Sehingga disitulah kita diukur nilai hidup kita. Benar atau tidaknya kita. Moral kita harus menempel kepada moral Kristus. Benar atau tidaknya kita diukur dari kebenaran moral Kristus. Itulah moral yang benar. Kristus ukurannya. Immanuel kan berkata hati nurani, akal budi. No. Hati nurani manusia sangat relatif. Hari ini dia bilang iya karena suasana batinnya lagi A. Besok dia bilang enggak, suasana batinnya lagi B. Hari ini dia bilang iya karena kondisi situasi memungkinkan. Besok dia bilang tidak karena kondisi beda. Kita bisa murah hati ketika semua lagi oke-oke saja, bukan? Tapi kalau kemudian kita lagi sulit, lagi sibuk, lalu orang minta tolong, mungkin kita juga akan bilang nanti dulu ya apa ya. Mendadak kita tidak lagi terlalu murah hati. Sehingga muncul pertanyaan, sebetulnya kita murah hati apa tidak? Murah hati by kondisi. Nah kan dia jadi lain lagi itu. Menggugat dan mempertanyakan diri menjadi sangat penting, Saudara. Karena itulah pergulatan pergumulan kehidupan keimanan kita. Menjadi pergulatan yang serius. Yang harus kita lakoni dan kita menangkan dalam perkelahian tempur yang ada. Kristus. Dialah pokok anggur yang benar. Yang menempel hidup. Maka saya suka ketika Kristus berkata, jikalau engkau dalam aku dan aku di dalam engkau, maka apa saja yang kau minta akan diberikan oleh Bapa-Ku. Tahukah engkau ranting yang baik menempel pada pohon yang baik itu? Apa permintaannya? Ranting yang benar cuma satu permintaan. Berbuah untuk kemuliaan Tuhannya. Berikan aku buah itu. Kemampuan untuk melakukan kehendak. Pak, emang gak boleh minta rezeki, minta uang, minta. Silakan saja. Tapi belajarlah dari dua Bapa kami. Beri kami hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Gak usah kau ajari dia. Tuhan sudah lama naik Toyota, tolonglah Mercy. Supaya orang tahu aku anakmu. Emang kalau naik Mercy anak Tuhan. Koruptor banyak yang naik Mercy. Itu dong. Jangan VT kompli Tuhan. Kalau aku miskin gimana aku mau bersaksi? Bahwa engkau Tuhan. Emang kalau kau kaya kau bersaksi? Orang paling kaya di kolong langit ini tidak percaya Tuhan. Mereka manusia-manusia free thinker. Berdiskusi kok sama si Bill Gates tentang Yesus. Ketawalah dia, bodoh kali kok percaya sama Yesus. Pasti si Bill Gates bilang begitu. Tapi mau kerja berapa jungkir balik kau untuk mau kaya sama seperti si Bill Gates. Orang paling kaya Indonesia ini pun gak akan nyampe ke sini. Orang paling sehat, umur paling panjang ditemukan di China dan di Jepang. Hidup di gunung sana, yang satu Shinto, yang satu Konghucu. Bukan Kristen dua-duanya. Karena bukan itu ukurannya. Tapi output hidup kita. Quality of life kita. Itu loh. Itu ukurannya. Karena itulah saudara yang kekasih. Pokok yang benar. Ranting yang benar. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan padamu. Aduh saya suka ayat itu. Maka bisnis hidup kita cuma satu kok. Hiduplah benar. Lakukan yang Tuhan mau. Urusan lain Tuhan limpahkan sama kamu. Hidup gak bisa kita ukur. Saudara. Hidup harus kita jalani. Kalau hidup kita baik, Tuhan selalu buka jalannya. Kalau orang kenal kamu baik, banyak orang mau tolong kamu. Tapi kalau orang kenal kamu tidak baik, minta tolong pun gak ada yang mau. Ah, dia mah jangan ditolong itu. Biarin aja dia gitu. Orang kan begitu ya. Tapi kalau you baik orang dengar, lu sakit, bisa geger. Bisa kemana-mana itu. Karena orang akan mau ambil bagian untukmu. Begitulah cara Tuhan menjaga orang yang benar. Cari dahulu kerajaan Allah. Kebenaran. Disitulah moralmu terbentuk. Dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada. Berapa kawan masih ada di luar negeri? Saya berobat ke Singapura. Wah, dari luar pun masih tanya. Pak, gimana kondisi terakhir? Pak, gimana ini? Pak, gimana itu? Pak, saya lagi pergi ke sini. Satu lagi pergi kemana? Amerika, satu ke Hong Kong. Pak, gimana? Pak, gimana? Pak, rasanya mereka nanya saja pun hati sudah terhibur ya. Jauh kalilah kawan ini di sana nanyain keadaanku. Jadi sesuatu yang limpah. Tetapi itulah kebahagiaan hidup, persahabatan. Dan itu sangat penting dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Bagi saya persahabatan penting dan dijaga. Saya rela berdarah untuk sebuah persahabatan. Kalau ada perpecahan persahabatan, aku berdoa, semoga bukan dari aku datangnya. Tapi sahabatku mengkhianati aku. Apa boleh buat? Kita belajar ya. Moral itu kita berkelahi. Pegang teguh. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak satu sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bukan saja gembala yang baik. Dia bukan saja pokok benar ukuran kebenaran. Tetapi dialah yang bisa membenarkan kita. Waktu dikatakan aku jalan dan kebenaran, memakai kata sifat, kata kerja di situ. Mau mengatakan apa? Aku kebenaran yang membenarkan kamu. Kalau dibilang jalan, bukan ini jalan ini. Kalau aku jalan, ini jalan. Pak Big Man jalan di atas panggung. Bukan jalan panggung ini. Tapi jalan, aku membawa guide. Kebenaran, itu bukan kata benda, kata sifat. Yang membenarkan. Maka tidak ada ukuran kebenaran moralitas kecuali Kristus membenarkan kita. Karena kita sudah ternoda oleh dosa. Maka keutamaan di atas moral membuat kita tidak bisa tidak harus terikat dan terpaku dengan dia bersama di atas kayu salib. Kalau kita mau hidup bermoral dan itulah perkelahian kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dia bukan saja gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya dan mengenal dombanya. Dia bukan saja pokok anggur yang baik di mana kita menempel terikat dengan dia. Tetapi dia adalah kebenaran yang membenarkan kita sehingga moral kita menjadi moral yang on the track. Immanuel Kant mengabaikan Kristus. Seluruh pemikiran para filsuf memang meminggirkan Kristus dan mendowngrade pikiran-pikiran Kristus. Padahal kalau kita lihat betiku agung, begitu indahnya. Saya berusaha tidak terlalu dalam untuk bersenggolan terus dengan filsafatnya. Saya pikir nanti kalau kita ngomong terlalu banyak itu pasti pada mabok semua lagi ya. Begini aja pun sudah banyak yang mabok. Kita mesti melatih terus. Karena memang itu menyenangkan kalau melihat pemikiran filsafat. Gila ya. Yesus masuk sini. Oh dia kesini. Dia kesini. Bagus loh. Saya pernah ke Goethe. Ada undangan. Pada buku Immanuel Kant. Tapi di situ kekaguman saya. Tiga filsuf muda ya. Semua doktor di bidang filsafat. Dua orang. Itu Kristen dari Katolik, yang satu itu Muslim. Lu ngomong tiga orang di situ, kita dengerin, woi kagum lu. Lincah sekali berpikirnya, tap, lompat, tap. Wah, yuk ke teologi nih, mulai ke sosiologi. Lu lari ke psikologi, wah dia begitu ya, terus. Woi keren lu. Jadi mereka, oke, sekarang kita lompat nih ke psikologi. Kita balik dulu ya ke filosofi ya, balik lagi gitu loh. Cara berpikirnya itu jernih. Saya ngeliat itu sampai selesai, dan saya kagum. Ya, waktu saya ikutin pemikiran mereka itu luar biasa. Seniornya duduk di situ satu, Pak Magnus Suseno ya. Itu filsafat keren. Yang menulis buku tentang Karl Marx dan cara logika analisanya. Saya kagum. Itu salah satu orang pemikir yang saya kagum. Itu bedanya Katolik dengan Protestan. Kalau pendeta Protestan diurapi Tuhan, mana mau didengarnya juniornya ngomong? Karena dia yang diurapi Tuhan kan. Ada waktu dengerin junior-junior. Katolik lainnya. Orang pintar, orang cerdas. Saya kagum loh, saya duduk situ pun pikir, ada dia loh ya. Saya belajar. Maka kejelian mereka ketika berdiskusi itu membawa kepada satu wawasan pikir yang sangat indah. Ayo kita melihat keutamaan Kristus atas moral. Tergambar jelas ya bagaimana Kristus adalah patron sekaligus ukuran dan kebenaran itu bahkan power yang bisa membenarkan. Episode-episode begini kita akan menemukan banyak sekali di Alkitab. Satu kali ada diskusi menarik. Datang seorang muda dan berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Kenapa kau sebut aku baik? Hanya satu yang baik, Bapa di sorga. Tapi kalau kau mau hidup kekal, jangan mencuri, jangan membunuh dan bla bla bla. Hukuman tentang relasi dengan sesama manusia." Dia senang. "Guru, aku sudah melakukannya." Bagus. Kalau gitu jual sekarang seluruh harta bendamu dan ikut aku. Syoklah dia. Karena kesimpulan hukum Taurat kita para nabi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena harus kau kasih, jangan kau curi barangnya. Jangan kau ambil yang bukan miliknya, jangan kau iri pada dia. Itu kan aplikasinya kan? Kalau memang sudah kau lakukan, lakukan. Hanya sedih dia pergi karena hartanya terlalu sedikit. Jadi sebetulnya dia sudah lakukan apa belum? Secara hakikat belum, ini yang lakukannya cuma tuntutan agama. Anda ke gereja bukan? Anda berdoa kan? Apakah kau pendoa yang baik? Oh enggak, kau berdoa karena kau Kristen. Kau doa makan, oh dia bagus loh Pak, mau makan aja doa. Itu tradisimu itu. Kau memang hebat, doa kau makan, doa kau ini. Semua kau hebat luar biasa. Tapi ngejelekkan orang pun kau luar biasa. Sama luar biasanya dengan doamu tadi ya. Gawat juga ya. Jangan gitu dong. Value-value begini penting. Maka ya kita mesti debat diri kita. Kelahi dengan diri kita. Ya. Nah jadi apa yang digambarkan di sana? Lalu si pemuda baik itu sedih lalu dia pergi. Artinya apa? Ternyata dia belum melakukan hukum Taurat itu. Dan dia memanipulasi kata guru yang baik. Kalau memang Yesus guru yang baik, dengerin dong. Makanya Yesus bilang, "Kenapa kau sebut aku baik?" Karena Yesus tahu nanti gak kau dengarkan apa yang kukatakan. Kalau aku guru baik, kau dengar dong, betul lah. Dia tahu dia akan pergi. Cuma Allah yang baik, dibalikkan sama dia. Begini-begini, tinggal. Gak mau dia. Yesus, tinggalkan semua. Kalau Yesus mau kaya, apalah sulitnya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bang. Kalau mujizat itu dijual belikan sama Yesus bikin buku itu kan, wah kaya raya dia sudah. Ayo siapa lagi? Yang ingin didoakan supaya sembuh, doa sembuh. Taruh persembahan. Ayo janji iman dulu kalau sembuh mau kasih berapa. Keren ya. Udah 38 tahun gak sembuh-sembuh. Ah 1M pun jadilah kan kira-kira begitu kan. Asal sembuh. Banyak kali. Itu sebab kekagumanku pada kebenaran Alkitab. Ketika Elisa sembusin Aman itu ya. Dikasihnya satu gerobak itu harta itu. Aduh ampun-ampun itu. Bawa pulang. Kenapa Elisa? Jangan sampai si Naaman itu berkata, "Alaku bisa dibeli kasih karunia-Nya." Jangan si kafir itu berpikir hartanya itu bisa membayar kesembuhannya. Biar dia pulang. Buru pulang sini siapa ya? Si Naaman ya. Datang si Gehazi, asistennya itu kan. Gedebuk-gedebuk, "Kata Tuhanku boleh kok. Ambil aja mana kau ambil." Diambilnya. Dalek dia. Tapi Elisa tahu, "Hei, Gehazi sini kau. Kau ambil yang bukan hakmu dan bla bla." "Enggak, sudah diam kau. Kalau si Naaman itu kusta sembuh, dibawa pulangnya hartanya. Kau ambil hartanya, maka ambillah kustanya." Langsung kustaan si Gehazi. Jujur demi Tuhan, kalau model Elisa masih ada, aku juga pengen loh. Jadi ada yang macam-macam bisu loh. Berbuplak langsung bisu gitu. "Wah iya kayaknya kok keren amat gitu ya. Kamu bohong ya." "Enggak Pak, bisu kau. Bisu beneran loh." Tapi Tuhan gak kasih gitu ya. PL lain dengan PB. Timax. Kristus yang mati di atas kayu salib sudah menuntaskan semuanya. Maka kita harus mengikuti kematian itu. Jalan salib. Oleh karena itu, biarlah kita orang percaya harus berubah oleh pembaharuan budi kita seperti apa yang dikatakan Paulus Roma 12 ayat 1. Kan? Bagaimana perubahan yang terus menerus sehingga all your activity. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup berkenan pada Allah. Itu apa? Ibadahmu yang sejati. All your activity. Semua aktivitasmu. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan yang kedua, saudara, bagaimana perubahan itu harus terlihat, terukur, teruji di dalam Efesus. Paulus juga berkata, kau yang mencuri, jangan lagi mencuri. Yang berdusta, jangan lagi berontak. Berhenti. Maka ada perubahan yang terlihat. Saya tahu dia dulu, Pak. Ini orang gak bisa dipercaya. Tapi heran, sekarang saya sudah lihat berapa kali. Dia gak pernah lagi bohong, Pak. Orang ini begini, orang itu begitu. Itu luar biasa ya. Jangan bilang aku baik, aku sudah berubah. Silakan kau ngomong. Tuh orang lain bilang, ah, berubah apanya dia. Banyak orang bersaksi di depan, bersaksi juga yang di belakang. Puji Tuhan, saya udah ketemu Tuhan, saya ikut Tuhan, sekarang saya jadi murah hati. Yang belakang bilang, ah gila dia, kemarin aja aku dibabekannya, gak ditolongnya. Jadi waktu kau kesaksian hati-hati, jangan lebih banyak kesaksian di belakang. Pendeta khotbah begini, begini, ala Pak Pendeta, bohong kau. Kau bilang kau gak mau uang, kemarin kau minta uang sama aku. Kau bawa-bawa nama Tuhan, ternyata belakangan aku tahu, bohongnya kau pendeta. Maaf ya, kami pendeta ini sudah jadi korban pembicaraan tiap hari. Mengerikan. Maka kita penting hati-hati ya. Yang ketiga, bagaimana? Kita secara proaktif tidak saja tidak berbuat dosa, tapi hidup benar dan baik. Proaktif, tidak diminta, kau lakukan. Tidak ada orang itu minta tolong sama kau, tapi kau tahu dia perlu pertolongan, tolong dia. Tidak mencuri, bagus. Tapi kalau tidak mencuri kau, namun kau juga tidak berbagi, percuma. Kau hanya menjalankan tugas keagamaanmu. Kau tidak mencuri dan kau berbagi. Itu loh, kau tidak ambil punya orang. Malah punyamu yang kau berikan orang untuk tolong. Itu Kristen. Kalau cuma tidak mencuri, ingat itu panggilan agamawi. Persis seperti si orang muda tadi, gagal. Jadi tolong jangan pikir tertinggi kalau kita sudah tidak mencuri, tidak ini, tidak itu. No. Berbuat ini dan itu. Itulah moralitas Kristen yang tinggi. Kristus terutama di dalam moral itu. Dia tunjukkan. Dan kita harus mengikut dia, hidup seperti dia. Ayo kita berkelahi dengan pergumulan zaman ini. Kiranya kebenaran moralitas Kristus ada di dalam batin kita. Dan kita berkelahi dalam wujud yang terukur. Terlihat oleh orang dan teruji. Jangan bilang, aku baik, aku benar. Tapi kalau orang mengatakannya padamu, engkau orang baik. Aku tahu kau orang benar. Jangan lupa. Jangan pernah besar kepalamu. Karena sudah seharusnya engkau baik dan benar. Kalau ada orang berkata kau tidak baik dan kau tidak benar, menjeritlah dalam batinmu dan berdoa. Tuhan, tolong aku. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Kamkan gumuli kebenaran itu. Berdoa dan katakan, Tuhan, pakai aku jadi alat-Mu yang tangguh. Di pekerjaanku, di kehidupanku, di pelayananku. Lihat titik-titik salah yang kita lakukan. Perbaiki. Supaya jalan kita ke depan ada pada jalan yang tepat. Berdoalah. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih untuk firman hidup. Kau sudah nyatakan pada kami. Kebenaran-Mu yang ajaib itu. Tuhan tolonglah. Engkau yang utama atas nilai moral dunia. Dan kami adalah murid-Mu. Buat kami sadar diri. Tolong kami mengukur diri dan akhirnya tahu diri. Supaya hidup seperti apa yang Kristus kehendaki. Ukuran moral yang tidak ngambang. Bukan di surga sana. Tapi kau demonstrasikan di kehidupan ini. Di dunia ini. Dan kami mewarisi firman hidup itu. Tuhan tolong kami sebagai pribadi. Sebagai gereja-Mu. Di dalam hidup kami. Sebagai suami, istri, orang tua, anak. Bertua, mantu. Besan. Ya posisi kami di pekerjaan atasan bawahan rekan kerja. Sehingga sungguh-sungguh hadir kami. Adalah bau harum Kristus. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu, rencana kerja yang ada. Segala apa yang menjadi kerinduan kami, pengadaan gedung gereja, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Supaya semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu untuk puji hormat bagi nama. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan menjamah mereka di tengah pergumulan kehidupan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit kami memohon Tuhan memberi kesembuhan. Membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan membukakan jalan. Namun, di atas semua itu, lewat semua itu, ajar kami. Untuk semakin mengerti kehendak-Mu. Mengukur diri. Dan berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin.